نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فجاء الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على رؤيته بأهل الجنة. ذكر ذلك الطبراني وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم: حدثنا عصام، حدثنا الربيع بن قال ada pakai قالnya قال حدثنا الربيع الربيع ابن بن سليمان قال حضرت حضرت محمد بن محمد بن إدريس الشافعي، وقد جاءته صيحة من الصعيد فيها ما تقول في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أن كتب هؤلاء في السحت كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. Nah, dalil bahasanya Allah itu akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di akhirat. Firman Allah Ta'ala, kalau sekali-kali tidak, innam semua mereka, Rabbihim, dari Rabb mereka, yawma idzin, pada hari itu, lamahjubun, sungguh terhijabi. Syafi'i rahimahullah ta'ala berhujah, dan para imam yang lain berhujah dengan ayat ini, untuk menunjukkan adanya ru'yah melihat Allah bagi penduduk surga. Itu disebutkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya dari Muzani dan Syafi'i. Itu riwayatnya, sanadnya Qala al-Hakim Hasan al-Asam wa hadisan Arabi ibn Sulaiman. Ini dari Arabi ibn Sulaiman Al-Murati, bukan dari Al-Muzani. Arabi ibn Sulaiman Al-Murati mengatakan, aku menghadiri majelisnya Muhammad bin Idris al-Syafi'i dan diserahkan kepada beliau satu lembaran dari Sa'id. Isi lembarannya, apa yang kau katakan tentang firman Allah Azza wa Jalla, kala innahum an rabbihim yawma'idzin lamahjubun. Faqala Syafi'i, maka Syafi'i mengatakan bahasanya mereka tatkala mereka itu mendapat terhijabi fi sakhati, dalam kondisi Allah marah kepadanya, fiha ada dalil, maka dalam itu terdapat dalil bahasanya para kasih Allah akan melihat Allah fi ridha, dalam keadaan Allah ridha padanya. Kata muhaqqiq, asar dari Syafi'i ini sahih, disebutkan oleh Abu Naim dalam Hilya, Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, dan dalam Al-I'tiqad Lalikai, kemudian Ibnu Asakir di tarikhnya, berarti tarikh Dimash. Dan kemudian sanad al-hakim yang disebutkan oleh pensawah Pawi al-Thiqah Asum adalah Muhammad bin Yaqub bin Yusuf al-Thiqah al-Imam al-Muhadis. Fa'idha ja'a makna qawli syafi'i, makna perkataan syafi'i di atas terdapat dari sejumlah salaf, Sufyan bin Uyainah, Al-Hasan al-Basri, Malik, Ahmad, dan Hudzaib. Ya, maka pendalilan syafi'i ini memiliki sejumlah pendahulu. Antaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Fadun nahu rojulun tu aman. Apalah atin nihi Fa jawabu as-sahihu annahu la annahu la yuqalu amma idza kana ta'aman sahha ay qala innaka lan ta'kulahu wa hadha yadur ala annahu subhanahu wa ta'ala walakin musala tatamiru wa hu ru'yatahu fi hadhihi dari tidak dikuwal basari pihak andru'yatihi ta'ala biwat yuwatihuhu. Nah, adapun Mu'tazilah, mereka beralasan Allah tidak bisa dilihat di akhirat dengan ini dua ayat. Yang pertama, perkataan Allah kepada Musa, lan tarani, engkau tidak melihatku, tidak akan melihatku. Alasan pokoknya lannya Mu'tazilah itu lil abadi, maknanya selamanya. Itu lan menurut Mu'tazilah. Kemudian firman Allah Ta'ala, la tudkhul absar wa huwa yudkhul absar. Maka yang betul dua ayat ini dalil yang menyanggah mereka. Adapun ayat yang pertama yaitu lam tarani, maka pendalilan dari ayat ini ala thubuti ru'yatihi, bahasanya Allah itu bisa dilihat di akhirat, min wujuhin, dari beberapa sisi. Yang pertama, la yudhannu, tidaklah boleh ada prasangka dengan seorang nabi yang gelarnya Kalimullah dan seorang utusan Allah yang mulia, manusia yang paling tahu tentang Rabb-nya di zamannya, meminta kepada Allah sesuatu yang tidak boleh. Balhuwa indahum min a'zamil muhali. Bahkan menurut Mu'tazilah, permintaan Musa ini adalah min a'zamil muhali, hal mustahil yang paling besar. Ya, mungkinkah ini dilakukan? Ya, mungkinkah seorang yang demikian mengenal Allah meminta kepada Allah sesuatu yang paling mustahil? Yang kedua, Allah tidak menyalahkan permintaan Musa, cuma Allah katakan kamu tidak bisa melihatku. Allah tidak mengatakan permintaan Musa lah wahai Musa. Lihat, bandingkan dengan kasus Nabi Nuh. Tatkala Nuh meminta pada Tuhannya selamatnya anak laki-lakinya, Allah menyalahkan permintaan Nuh. Dengan Allah katakan, ini a'idzuka, aku nasihatkan kepadamu wahai Nuh, janganlah engkau termasuk orang yang jahil. Yang ketika Allah Ta'ala mengatakan, engkau tidak akan melihatku, dan tidak mengatakan, sungguh aku tidak bisa dilihat, atau tidak boleh melihatku, atau aku tidak bisa dilihat. Dan perbedaan antara dua jawaban ini satu hal yang jelas. Alam taro, tidakkah engkau melihat? Bahasanya orang yang di kumnya, di lengan bajunya terdapat batu. Lantas ada seorang yang mengira kalau itu makanan. Lantas yang mengira makanan itu mengatakan kepada pemilik lengan baju, beri aku makan dengan itu. Maka jawaban yang benar adalah, innahu la yu'kalu, dia tidak bisa dimakan. Bukan mengatakan engkau tidak akan memakannya. Namun jika idakana ta'aman, jika memang yang ada di lengan baju itu adalah makanan, maka sah untuk mengatakan ya engkau tidak akan memakannya. Ini memang dimakan, namun engkau tidak memakan. Maka kalimat lantawani, tidak kemudian inilah kurang, menunjukkan bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Akan tapi Musa, kekuatan fisik Musa tidaklah mampu melihat Allah di dunia ini, karena lemahnya kekuatan manusia di dunia untuk bisa melihat Allah Ta'ala. Maka di masa silam, kum, lengan baju itu lebar dan lengan baju itu berfungsi sebagaimana tas, tas gendong, tas cangklong dan semacam itu di zaman kita. Jadi boleh jadi bawa makanan itu yang di situ dan sebagainya. Yuwadihu, poin ketiga ini akan lebih diperjelas dengan poin yang keempat. Makanan kasar ba'alam hu anna jabala ma'a qawli kuwatihi wa fa'alamahu annal jabala la yasbutu tajalli fi hadhihi dhal wa kaifa bil bashari alladhi khuliqa min dhafin min dhafin na'am al-khamisu anna Allah subhanahu qadirun ala anna yaj'al al-jabala mustaqiran wa dhalika mumkin mustaqiran wa dhalika mumkin وقد علق فيه رؤيته ولو كان مقالا لكان نذير أن يقول إن استقر الجبل فسوف أكل أكل فسوف أكل وأشرب وأنام والكل عنده سواء نعم. Sisi yang keempat firman Allah akan tetap kepada Musa, akan tapi lihatlah gunung. Jika dia tetap eksis di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Maka Allah memberitahu Musa, Allah memberitahu kepada Musa bahwasanya gunung, meskipun dia kuat dan keras, dia tidak akan kokoh. Di tajalli fiha tidak. Ketika Allah menampakkan diri kepada gunung, tajalli Allah menampakkan diri kepada gunung fiha tidak di kampung ini di dunia. Maka jika gunung saja tidak mampu, dia ancur ketika Allah menampakkan diri kepadanya, maka bagaimana manusia yang tercipta dari kelemahan? Gunung yang kuat, demikian kuat, ketika Allah menampakkan diri kepadanya, ancur, tidak akan eksis di tempatnya. Gimana dengan manusia? Yang kelima, Allah Ta'ala mampu menjadikan gunung itu eksis, dan itu satu hal yang mungkin. Dan Allah mempersyaratkan ru'yah melihat Allah bihi dengan eksisnya gunung. Walau kana muhalan, sehingga seandainya melihat Allah itu satu hal yang mustahil, lakana niscaya kalimat di atas, fa'inistakaw makana ufasaw fatawani. Ya, seandainya ini mustahil, ini Allah menampakkan diri kepada gunung, itu satu hal yang mustahil, maka kalimat fa'inistakaw makana ufasaw fatawani itu semisal dengan kalimat fa'inistakaw jabalu fasaw fa'akulu wa asawu wa ana. Jika gunung itu eksis, maka aku akan makan, aku akan minum, dan aku akan tidur. Artinya itu mustahil. Itu mustahil. Balkulu indahum sawa. Dan dua-duanya itu sama mustahilnya menurut mereka. Ini sama mustahilnya menurut mereka Mu'tazilah. Allah makan, Allah tidur. Dengan Allah menampakkan diri, dan mustahil. Catatan kaki satu saya bacakan. Lamakan istiqamah jabal mungkin. Ini maka eksisnya gunung satu hal yang mungkin. Alaqa alhi al mungkin. Maka hal yang mungkin disyaratkan dengannya sesuatu yang mungkin. Al mungkin yang dimaksudkan adalah ru'yatullah. Ru'yatullah satu hal yang mungkin, maka alaqa alihi dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin, yaitu istiqra'ul jabal. Seandainya melihat Allah satu hal yang minal muhad, satu hal mustahil, taqala nisaya, Allah akan mengatakan, Allah akan mengkaitkannya dengan satu hal yang mustahil. Allah akan mengatakan, jika gunung itu tetap eksis, maka aku Allah akan makan, minum, dan tidur. Hasu yu'aliku alih al-muhal. Maka satu hal yang mustahil dikaitkan dengan satu hal yang mustahil. Ya, maka ini dari kaidah berbahasa. Hal yang mustahil itu hanya akan disyaratkan dengan satu hal yang mustahil. Dikaitkan dengan hal yang mustahil, hal yang mungkin itu hanya disyaratkan dengan satu hal yang mungkin. Aku akan datang jika tidak hujan. Tidak hujan satu hal yang mungkin. Ini aku akan datang dalam satu hal yang mungkin dan dikaitkan dengan satu hal yang mungkin, yaitu jika tidak hujan. Jika aku bisa menjadi burung, aku akan terbang keliling dunia. Dua-duanya mustahil. Terbang keliling dunia mustahil. Dia disyaratkan, dikaitkan dengan aku jika aku berubah jadi burung, dan itu mustahil. Maka satu hal yang mustahil itu ta'alluqnya kepada hal yang mustahil. Satu hal yang mungkin itu akan dikaitkan dengan satu hal yang mungkin. Itu kaidah orang ngomong, kaidah berbahasa. Sesuatu yang mustahil tidak mungkin dikaitkan dengan satu hal yang mungkin. Satu hal yang mungkin tidak akan dikaitkan dengan satu hal yang mustahil. Berjamiah wal mu'adilah, jamiah dan mu'adilah, untuk mereka semua poin ini mustahil. Melihat Allah mustahil, Allah makan, minum, dan tidur mustahil. Haitsu ja'alu al-kamala, karena mereka jadikan sifat sempurna dan sifat tidak sempurna, semuanya muntafin anillahi. Semuanya tidak ada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Musa ada jabal idza lam yathbut bi ru'yatihi bi hadhihi dari al basharu al a'lam sabi'u an Allah kallama Musa wa nadahu wa najahu wa man jaza 'alayhi takallumu wa tadlimu an yasma'a mukhatabahu kalamahu mukhatabahu bi ghairi wasitah fa ru'yatuhu awla bil jamal. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الأثر ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الأثر، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولا يتمنونهم أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولأنها لو كانت بالتأبيد المطلق لما جاز تهديد الفعل بعد، وقد جرى ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلا مؤبدا وقوله أردد أردد فسواه وسواه وسواه فأردد فأردد. نعم. Yang keenam, Allah mengatakan tatkala Rabb-nya menampakkan diri pada gunung, Allah jadikan gunung itu hancur. Maka jika jaza boleh, artinya mungkin, Allah menampakkan diri kepada gunung yang itu benda mati, tidak dapat pahala dan tidak dapat siksaan, maka bagaimanakah bisa yang tadi mustahil? Allah menampakkan diri kepada Rasulnya dan para kekasihnya besok di dari kalau mati di surga. Kan tapi Allah tahu Musa bahasa gunung jika lam yathbut tidak bisa eksis karena li'uyatihi, karena melihat Allah di dunia ini, maka manusia lebih lemah lagi. Maka realitanya menunjukkan kalau Allah bisa menampakkan diri. kepada manusia sebagaimana Allah bisa menampakkan diri kepada gunung. Yang ketujuh, bahasanya Allah berbicara kepada Musa, memanggil Musa dari jarak jauh, wa najahu, dan berkata-kata pada Musa dengan jarak dekat. Dan siapa saja yang mungkin untuk atakalum, berbicara dan mengajak bicara, sehingga yang diajak bicara itu mendengar perkataannya secara langsung tanpa perantara, maka melihatnya itu tentu lebih mungkin. Maka tidak sah pengingkaran terhadap ru'yah kecuali dengan mengingkari firman Allah. Ya, maka di sini sampaikan kaidah, semua yang bisa ngomong itu bisa dilihat. Ya, semua yang bisa ngomong itu bisa dilihat. Ya, maka kalau orang itu mau mengatakan ini tidak bisa dilihat, harus dia buktikan kalau ini tidak bisa ngomong. Dan Jamiyah telah menggabungkan dua-duanya. Allah tidak berbicara, sehingga Allah tidak dilihat. Adapun klaim Mu'tazilah, bahasanya nafi dengan lan itu selamanya, ba'anna dhalika yadullu, sehingga itu menunjukkan tidak ada yang melihat Allah di akhirat, maka itu anggapan yang rusak. Karena seandainya lan itu ditambahi kata-kata abadan bitakbid, la yadullu tidaklah menunjukkan terus menerusnya peniadaan sampai di akhirat. Maka bagaimanakah kalau utlikot cuma disebut lan tanpa ada tambahan abadan? Ya, seandainya lan ditambah abadan, itu menurut Al-Quran tidak menunjukkan terus menerus sampai akhirat. Contohnya, orang Yahudi yang mereka orang kafir, penghuni neraka, mereka Allah katakan lan yatamannahu nahu abada, mereka tidak akan menginginkan mati. Mereka orang Yahudi tidak akan ingin mati abadan selamanya, pakai lan dan tambah abadan. Dan ternyata orang kafir, termasuk diantaranya orang Yahudi, ketika di neraka nanti minta mati dan pengen mati. Wanadau, dan mereka penduduk neraka, diantaranya adalah Yahudi, mereka berseru, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbu, mintalah supaya Tuhanmu itu mematikan kami. Qadha ala, mati. Maka hendaknya Tuhanmu mematikan kami. Maka orang kafir di dunia tidak ingin mati, di akhirat malah ingin mati. Padahal Allah telah menggunakan lan dan kata-kata abadan. Maka ini menunjukkan dalam bahasa Arabnya Al-Quran, lan ditambah abadan itu tidak menunjukkan terus menerus tidak ada sampai akhir, cuma sampai di dunia saja. Nilainya tamanahu abadan itu cuma di dunia. Dalam bahasa Al-Quran demikian. Nah, gimana kalau cuma lan saja sebagai yang di sini, lan taroni, tanpa ada katahan lan taroni abada. Dan seandainya lan itu, andai itu litabit untuk penegasan untuk selamanya secara mutlak, lan majaza tidak boleh membatasi perbuatan kata kerja ba'daha setelah. Dan realitanya ternyata ada. Wakaca ada, lika realitanya ada. Itu ada lan, kemudian belakangnya ada pembatasan waktu. Contohnya perkataan salah satu anak Yakub ketika Bunyamin tertahan di kota Mesir. Nah, ketika itu, maka yang paling gede, yang bertanggung jawab, kemudian gak mau pulang. Mau pulang ketika saudara-saudaranya Yusuf 12, ya, berarti 11, salah satunya pakai Israel, yaitu Bunyamin, Bunyamin tertahan, maka berarti masih ada 10. Nah, 10 ini ada yang paling tua. Nah, yang paling tua itu tidak berani pulang. Sehingga yang pulang itu cuma 9. Kembali yang pulang ke temannya Yakub, hanya 9 orang saja. Yang 10 yang paling gede tidak mau pulang. Dia mengatakan, "Falan abrahal arda hatta ya'dana li abi." Aku akan terus menerus di bumi Mesir, tidak berani pulang sampai ayahku Yakub mengizinkanku untuk pulang. Nah, dia yang paling bertanggung jawab ketika Yakub mengambil sumpah dari mereka bersepuluh. Sumpahnya Yakub kan minta pada 10 anaknya ketika mereka minta izin bahwa Bunyamin. Bahasanya mereka akan mengupayakan, mereka akan melindungi Bunyamin kecuali mereka semua mati. Itu sumpah, janjinya. Mereka tidak akan melepas, mereka akan mengamankan Bunyamin. Tidak boleh ada yang mengganggu, ada yang sampai menyakiti, kecuali semua mereka mati semua. Akhirnya berebut dengan penjahat dan yang lainnya, mereka semua mati, kemudian Bunyamin diculik. Nah, itu. Nah, ternyata ada lan, dan kamu dibatasi harta ya dan abi. Kalau lan itu memang abad dan selamanya, maka tidak perlu dibatasi. Maka jelaslah bahasa yang lan itu tidak menunjukkan peniadaan abadi. Sebagian dikatakan Jamaluddin Ibnu Malik dan mengatakan, siapa yang berpandangan nafi dengan lan itu selamanya, yaitu Mu'tazilah, maka perkataannya tolaklah, dan pendapat yang lainnya gigitlah kuat-kuat. Nah, فالرؤية والإدراك كل منهما yujadu mal akhari wa biduni Rabbu ta'ala yura wa la yudraku kama yu'lam wa la yuhatu bi ilman wa hadha huwa alladhi fahimahu ashabatu wal a'immatu min al ayah kama dhukirat aqwaluhum bi tafsir al ayah bal hadha ash-shams al makhluqatu la yatamakkanu ra'iha min idrakiha ala ma hiya alayh. Maka paragraf yang kita baca ini perlu untuk memahaminya perlu kita ingat kaidah logika. Bahasanya meniadakan sesuatu yang lebih itu berarti menetapkan sesuatu yang levelnya di bawahnya. Misalnya jenius itu lebih dari sekedar pintar. Maka ketika kita meniadakan yang atas, maka kita menetapkan bawahnya. Ketika katakan anak A itu bukan anak yang jenius, itu tidak mungkin artinya bodoh. Kalau enggak berarti orangnya yang enggak bisa bahasa dan enggak bisa berlogika. Nah, anak itu enggak jenius, bagaimana dia bodohnya minta ampun? Nah, itu salah ngomong. Nah, kalau dikatakan dia tidak jenius, artinya pintar. Tidak jenius itu artinya pintar. Iya. Kemudian tidak dia bukan miliarder. Namun apa kiri sekali. Nah, yang salah. Artinya dia jutawan. Bawahnya miliarder. Dia bukan konglomerat. Terus gimana? Cuma buruh, Pak. Ya, buruh yang tak jelas. Nah, kok ini tak bisa ngomong. Kok tak bisa ngomong? Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa berbahasa dan nggak bisa mikir. Rumah itu tidak indah sekali. Bagaimana? Wah, jelek banget itu apa? Jelek banget. Ya, mobil ini bukanlah mobil yang sangat mewah. Terus buahan. Mobil buahan ini. Dibilangnya mobil ini bukanlah mobil yang sangat mewah. Bukan sangat mewah, negasinya negasi atas. Maknanya muahan itu salah ngomong. Ini kaidah berbahasa, kalau yang atas dinegasikan, maka artinya menetapkan level bawahannya. Mobil ini bukanlah mobil yang sangat mewah. Itu artinya mobil mewah. Ini mobil mewah. Tanah ini tidak luas sekali. Loh, terus gimana? Sempit. Oh, cuma ini 10 kali 5 meter, salah ya. Tanah ini tidak luas sekali, artinya luas. Perempuan itu, perempuan itu bukanlah perempuan yang cantik banget. Terus, adeknya minta ampun. Nah, itu salah ngomong. Salah ngomong, perempuan elek banget itu wanita jelek dengan sepakat semua laki-laki. Nah. Tapi bahasanya dia bukan wanita yang sangat cantik. Nah, kalau perempuan itu bukan wanita yang sangat cantik, artinya cantik. Ini dulu, ini kaidah berpikir yang harus dipahami. Nanti kita akan bisa baca ini dengan lebih baik. Adapun istilah dengan ayat yang kedua, Latu Tegul Abesor, yaitu mata itu tidak bisa meliputi Allah. Mata dan penglihatan manusia tidak bisa idrak. Ya, maka di sini ada idrak dan idrak itu level di atas ru'yah, di atas melihat. Ya, level di atas melihat. Ya, kalau tidak salah kemarin kita sampaikan contoh idrak dengan ru'yah. Kalau orang lewat depan jalan ini terus di situ ada rumah, maka namanya namanya ru'yah. Melihat rumah, gimana? Misalnya, ada rumah bagus. Baik, dia itu cuma ru'yah. Kalau kemudian dia berhenti, masuk, bertamu, bahkan bisa kemudian keliling sampai ke dalam-dalam. Dia tahu kamar mandinya sebelah mana, dia ini ada ruang tidurnya, ada berapa, dan seterusnya. Itu namanya idrak. Nah, maka yang Allah tiadakan, dan maka idrak itu melihat plus melihat plus yang lain. Nah, ketika yang ditiadakan itu melihat plus, plusnya ditiadakan artinya sebelum plus itu itu yang tersisa. Karena ru'yah itu adalah karena idrok itu ru'yah plus. Ketika katakan Allah tidak bisa diidrok, artinya Allah bisa diru'yah. Nah, logika Mu'tazilah enggak. Allah tidak bisa diidrok, artinya Allah tidak bisa dilihat. Ini logika orang yang tidak berlogika. Sama dengan tadi, mobil ini bukan mobil yang mewah sekali, terus murahan. Bal istidlal biha berdalil dengan ayat di atas. Jadi ayat di atas al-idrak al-an'am 103 itu malah dalil ahlussunnah menunjukkan kalau Allah itu bisa dilihat. Dalil ahlussunnah bukan dalilnya Mu'tazilah. Mu'tazilah yang salah paham dengan ayat. Maka berdalil dengan ayat ini untuk ru'ya itu dari sudut pandang yang bagus, yang cermat. Kalau orang mikirnya tidak cermat ya karena dia kurang berilmu, pertimbangannya kurang dalam, ya maka beda. Yaitu sisi cermatnya Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini dalam konteks memuji. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya annal madaha innama yakunu, pujian itu hanyalah dilakukan dengan menyebutkan sifat-sifat subutiyah. Yang namanya pujian itu hanya dengan sifat-sifat subut. Dia itu ya dalam bahasa bebasnya pinter, rajin, dan sebagainya, kaya, ganteng, indah, dan seterusnya. Amal Adam al-Mahdu, adapun peniadaan sifat yang murni peniadaan sifat, maka itu bukan kesempurnaan. Maka tidak bodoh, tidak pinter, tidak rajin, itu bukan pujian. Bukan tidak, bukan. Bukan, itu bukan pujian. Karena boleh jadi, kenapa kenapa dikatakan tidak pintar, tidak zalim, tidak rajin, itu karena memang tidak mungkin dia bersifat dengan sifat demikian. Biasa dicontohkan di tempat yang lain, ada kalimat orang Arab, ya, tembok ini tidak zalim sekalipun kepada saya. Tembok itu tidak zalim dan itu bukan pujian, karena memang tembok itu tidak punya potensi untuk berbuat zalim. Maka kalimat an-adam al-mahdu murni peniadaan, falaisa bikamalin, bukanlah pujian, bukanlah sifat sempurna sehingga tidak dipakai untuk memuji. Namun inama yumdah Arab, namun Allah itu dipuji dengan peniadaan manakala peniadaan tersebut memuat sifat wujudi. Allah tidak zalim karena dia sangat adil. Nah, itu baru pujian. Cuma Allah itu tidak zalim bukan pujian. Dia baru pujian manakala mengandung amal wujudi. Allah tidak zalim karena dia zat yang sangat adil. Semacam Allah memuji dirinya dengan tidak ngantuk dan tidur, mutadamin, yang itu mengandung kamal qayyumiyah. Sempurnaannya Allah dalam qayyumnya, mengurus dirinya dan makhluknya. Allah mengatakan Allah tidak mati, yang kandungannya adalah Allah hidup secara sempurna. Ya, ketika Allah katakan Allah itu tidak capek dan capek, ya, maka ini pujian karena mengandung maksud sempurnanya kekuasaan Allah. Ketika Allah katakan Allah tidak punya sekutu, tidak punya istri dan tidak anak, atau Allah tidak punya penolong, yang ini kandungannya adalah Allah itu kerobatnya itu sempurna dan uluhiyahnya sempurna dan kekuasaannya sempurna. Allah katakan bahasa Allah itu tidak makan dan minum karena sempurnanya somatia, ya, somatnya Allah, dan rinahu dan kayanya Allah, dan tidak Allah sehingga Allah tidak membutuhkan makhluk. Ketika Allah tiadakan, tidak ada orang yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Yang ini kandungannya kamal tawahud, betapa sempurnanya keesaan Allah dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ketika Allah katakan tidak zalim, yang mengandung sempurnanya keadilan Allah, ilmu dan kecukupan Allah. Ketika Allah katakan Allah tidak lupa, dan usufu syai' an ilmihi, tidak ada yang hilang satupun dari ilmu Allah, ini mengandung sempurna ilmu Allah, sempurna ihatahnya Allah, kalau mengatakan tidak ada yang semisal, yang kandungannya adalah zatnya dan sifatnya sempurna. Nah ini jadi pujian. Ya, maka kalimat negasi itu pujian kalau mengandung kalimat positif, ini kebalikannya. Melihat oleh karena itu, Allah tidaklah dipuji dengan peniadaan yang murni, peniadaan yang tidak mengandung sifat subhuti. Karena dalam masalah fa'inal ma'dum, karena sesuatu yang tidak ada, itu sama dengan al-mausufa, dengan pemilik sifat vitalikal adab dalam ketiadaan itu. Wala Yusuf al-Kamilu, dan satu yang sempurna tidak ada disifati dengan satu perkara yang itu juga sama dimiliki oleh sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu tidak zalim. Maka kalau satu hal yang sempurna juga dikatakan tidak zalim, cuma begitu saja, maka ini tidak bisa. Kalau sesuatu yang tidak ada, tidak bisa zalim. Dan Allah itu ada, dan ketika Allah kita katakan tidak zalim dan cuma berhenti di situ, maka tidak boleh. Bolehnya Allah tidak zalim karena dia maha adil. Cuma berhenti Allah tidak zalim, berhenti di situ tidak boleh. Karena kaidahnya tadi, fa'inal ma'dum la yusaful kamil bi amrin yastariku huwa wal ma'dumu fihi. Sesuatu yang sempurna tidak boleh disifati dengan sifat yang merupakan irisan. Irisan antara sesuatu yang sempurna dan sesuatu yang tidak ada. Irisan antara sesuatu yang tidak ada dengan satu hal yang ada, irisannya adalah tadi misalnya tidak zalim, bisa saja itu jadi irisan. Fa'inal makna, maka sebenarnya makna ayat ya Allah bisa dilihat namun tidak bisa diidrok. Namanya idrok adalah ihatoh, maka tidak bisa diidrok dan tidak ada ihatoh. Sehingga firman Allah Ta'ala la tudrikul absar, menunjukkan sempurnanya keagungan Allah. Maksudnya dia maha besar dari segala sesuatu. Dan karena sempurnanya keagungan Allah, maka tidak mungkin ada idrok. Yang itu semakna dengan yuhatu bihi, sama dengan ihatah. Karena itu sama dengan ihatah. Dan ihatah itu katun za'id ala ru'yah, ru'yah plus. Itu'ok ihatah itu katun za'id ala ru'yah, terjemah bebasnya ru'yah plus. Ketika plusnya ditiadakan, maka itu menunjukkan tanpa plus dia ada. Contoh, kalau ru'yah dengan itu berbeda. Falam matar al-jam'ani, maka ketika dua rombongan itu, rombongan Musa dan rombongan Fir'aun, itu saling melihat, maka kawan-kawan Musa mengatakan, kita akan mendapatkan idrok. Kalau Musa mengatakan, kala sekali-kali tidak. Maka Musa tidak meniadakan ru'yah, karena ru'yah satu hal yang ada, namun meniadakan idrok. Ru'yah wal idrak kullun minhuma yujadmal akhar. Maka ru'yah dan idrak masing-masing keduanya dijumpai bersama yang lain dan tanpa bersama yang lain. Sehingga kesimpulannya Allah itu bisa dilihat namun tanpa idrak, bisa diketahui namun tanpa ihatah ilmu makhluk kepada Allah. Inilah yang dipahami oleh para sahabat, para imam terhadap ayat ini sebagaimana perkataan mereka disebutkan dalam tafsir ayat. Balhati asyamsu al-makhlukah, bahkan matahari yang makhluk saja tidak mungkin orang melihatnya bisa idrok sebagaimana keadaan senyatanya. Ya, matahari itu bisa diru'yah, tidak bisa diidrok. Kalau sebenarnya terang ketika kita mau melihat, tidak mampu. Ini sebenarnya apa sih yang terang ini tidak bisa diidrok. Lain halnya dengan rembulan, bisa dilihat dan mungkin idrok. Oh, rembulan itu bentuknya begini. Ya, di situ ada gambar begini-begini, bisa detek. Oh, ada gambar apa itu seperti wanita merenung atau apa, kelinci dan sebagainya. Ada detail, kita bisa ngomong tentang rembulan. Ya, kalau matahari tidak bisa. Catatan yang kaki satu di halaman sebelumnya. Fainal ma'duma yusyarikun mausab fi dalikal adam. Catatan kaki maksudnya, seandainya kita katakan tidak mungkin melihat Allah, berarti kita jadikan Allah Ta'ala itu sama dengan sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak ada tidak bisa dilihat, karena dia memang tidak ada. Maka dalam kondisi ini yastarik, berarti ada kesamaan antara sang khalik dengan sesuatu yang tidak ada dalam masalah tidak ada. Dalam masalah tidak bisa dilihat. Maka sama fi hati sifat, dalam sifatnya itu tidak bisa dilihat. Dan tidak mungkin sesuatu yang sempurna itu punya kesamaan dengan sesuatu ma'dum biwasfin dalam sifatnya. Dalam ini sifat tidak bisa dilihat. Kemudian catatan kaki dua, berarti semata maka pembagian itu ada tiga. Yang pertama, idrok dan ru'ya dua-duanya dijumpai sekaligus. Ini idrakan nara'i, jika seorang yang melakukan ru'ya itu idrok dan ihata terhadap objek dari semua sisinya. Contohnya ru'ya Allah dan idrok Allah terhadap semua makhluk. Ru'ya Allah itu melihat makhluk dan idrok terhadap makhluk. Yang kedua, ru'ya dijumpai namun tidak ada idrok. Contohnya di ayat tadi, falamma tentang Musa dan Bani Israel, falamma tawal jama'ani qala ashabu Musa inna lamudraku. Maka ru'ya dijumpai tanpa idrok. Demikian juga perkataan Musa, kalla. Artinya Allah senar bimudrakin, kita tidak akan diidrok. Padahal keadaan itu karena Rabbnya telah menjanjikannya dengan janji ini. La takhafu darakan wa la takhsha. Engkau tidak akan takut dan khawatir untuk darakan disusun. Yang ketiga, kalau idrak sabitan, ada idrak tanpa ru'ya. Ini tidaklah terjadi kecuali dengan syarat. Pastinya sesuatu yang mudrak di idrak itu tidak disifati dengan melihat. Hatta sehingga jika tenggelam itu idrak terhadap Fir'aun, Fir'aun mengatakan amin. Artinya tenggelam telah meliputi Fir'aun dan telah idrak terhadap Fir'aun. Akan tetapi memang tenggelam tidak ru'ya terhadap Fir'aun. Dikaunihi karena memang tenggelam itu mimala Yusuf. Tidak bisa, diantaranya tidak bisa disebut bianan yaw basin yang melihat. Wabillahi taufiq. Kan Jadi kalau memotret memalah Yusufu bihoi.